ada dalam ayat yang ke-1 ketika Allah berfirman alam nashrah laka sadr, yaitu dilapangkannya dada Nabi kita Muhammad SAW. Ini karunia yang pertama. Kemudian karunia yang kedua, wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak, yaitu diletakkannya beban yang telah membebani pundak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini karunia yang kedua. Karunia yang ketiga yang kemarin kita bahas, wa rafa'na laka dzikrak. Apa itu? Kami angkat tinggi namamu. Nama siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemarin sudah kita bahas bahwa Allah mengangkat Nabi kita, nama beliau di dunia dan di akhirat, di bumi dan di langit, di hadapan manusia dan di hadapan para malaikat, dari dulu sampai hari kiamat. Pada malam hari ini, insya Allah kita akan membahas karunia yang berikutnya yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan karunia itu Allah sebutkan dalam ayat yang kelima dan keenam sekaligus. Maka malam hari ini kita akan mengkaji dua ayat sekaligus. Ayat yang kelima dan ayat yang keenam yang berbunyi, fa'inna ma'al usri yusro. Inna ma'al usri yusro. Yang artinya, fa'inna ma'al usri yusro. Maka sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Mirip ya, ayat kelima sama keenam. Kira-kira mirip itu ada fungsinya enggak diulang-ulang seperti ini? Ada fungsinya. Apa kira-kira fungsinya? Kata sebagian ulama, fungsi pengulangan ini adalah untuk penegasan, untuk penekanan, ya, memberikan makna penegasan bahwa betul-betul setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Dan konteks dari ayat ini adalah sebagai bentuk hiburan dan motivasi untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menghadapi cobaan yang sangat berat ketika beliau menunaikan amanah dakwah. Karena Nabi ketika menyerukan dakwah Islam ini luar biasa tantangannya. Mulai dari Mekah sampai ke Madinah pun masih ada tantangannya. Di Mekah, di antara tantangan yang terberat adalah Nabi kita Muhammad SAW pernah diboikot, pernah diisolir di sebuah lembah beserta dengan orang-orang yang membela beliau, mukminnya maupun kafirnya. Jadi yang jadi korban bukan Rasul SAW saja, tapi juga keluarganya Nabi dari kalangan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Semuanya dikumpulkan di satu lembah, diboikot, diisolir, gak boleh ada orang yang berinteraksi sama mereka. Jual beli gak boleh, nikah gak boleh, ngirim barang gak boleh, ya, dalam sebuah lembah. Dan itu berjalan sampai 3 tahun. Sampai kalau malam-malam itu terdengar tangisan anak-anak kecil yang kelaparan karena gak ada yang bisa dimakan. Yang ada saat itu adalah daun-daunan, kadang-kadang kulit pohon, bahkan ada sebagian riwayat menyebutkan bahwa sandal, sandal kan ada yang terbuat dari kulit, itu sampai sandal itu direbus. Ya, karena enggak ada makanan. Pernah suatu saat ada di antara sahabat pergi ke pasar, menyelinap pergi ke pasar, dan saat itu bertepatan ada datang kafilah dagang dari negeri lain yang tidak tahu masalah. Ketika sahabat itu akan beli makanan yang akan beliau gunakan untuk ngasih makan anak-anak kecil yang sedang diisolir di sebuah lembah tadi, kelihatan sama Abu Lahab. Maka begitu Abu Lahab melihat akan ada transaksi tersebut, maka dia langsung berteriak, "Ya ma'syarat tujjar, wahai para pedagang, ghalu ala ashabi Muhammadin, lipat gandakan harga barang kalian ketika akan dibeli sama teman-temannya Muhammad. Hatta la yudriku ma'akum syai'an, supaya mereka tidak bisa beli apapun dari kalian. Waqad 'alimtum mali wa 'alimtum kadzalika wafa'a dhimmati. Kalian sudah tahu kan kekayaanku? Aku orang kaya. Dan kalian juga sudah tahu bagaimana aku menepati janji." Maksudnya bagaimana? Fa ana dhaminun wala khasarata 'alaikum. Aku jamin kalian tidak akan rugi. Maksudnya lipat gandakan harga barang-barang kalian sehingga teman-temannya Muhammad ini enggak bisa beli, nanti saya beli semuanya. Saking apanya? Saking bencinya. Na'udzubillahi min dzalik. Orang-orang musyrikin Quraisy kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga sahabat tadi pulang dalam keadaan tangan hampa, enggak bawa apa-apa. Anak-anak udah pada nangis lagi. Mereka pikir bapaknya mau bawa makanan, ternyata enggak bisa beli apa-apa karena harganya terlalu mahal. Ya. Bukan hanya itu. Nabi kita Muhammad SAW mengalami intimidasi fisik. Ya. Beberapa riwayat disebutkan Nabi SAW dicekik oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Kadang dilempari kotoran. Bahkan Nabi kita SAW pernah diusahakan oleh mereka untuk dibunuh. Akan tetapi beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini baru tantangan di mana? Di Mekah. Ketika hijrah ke Madinah pun masih ada tantangan. Terutama dari orang-orang yang dinamai dengan kaum munafikin. Orang-orang munafikin itu orang-orang yang ngakunya Islam tapi memusuhi Islam. Nah, caranya deteksi KTP-ne Islam. Ya saat itu belum ada KTP, cuman bahasa kita KTP-ne Islam. Penampilannya kayak orang Islam. Nah, dari mereka ini penggembosannya itu luar biasa. Contohnya ketika Nabi SAW akan berangkat perang namanya perang Uhud. Perang Uhud. Dan jumlah kaum muslimin pasukan saat itu sekitar 1,000-an. Sedangkan kaum musyrikin berapa? 3,000-an. Berarti 3 banding 1. 3,000 lawan 1,000. Pasukan kaum muslimin berangkat, masuk ke dalamnya orang-orang munafikin karena mereka penampilannya sama. Ya. Apa yang terjadi? Di tengah jalan mereka metal pulang. Dan jumlah mereka sekitar 300 orang. Berarti sisa berapa? 700-an. Dan itulah upaya mereka untuk menggembosi kaum muslimin. Dan ini bukan hanya kejadian di perang Uhud saja. Berapa kali mereka itu kong kaling kong sama orang-orang Yahudi yang ada di mana? Kota Madinah, untuk menikam dari belakang. Inilah beberapa contoh betapa beratnya tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Akan tetapi beliau dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, "Fa inna ma'al usri yusra. Tidak usah bersedih. Sesungguhnya setelah kesulitan ini akan ada kemudahan. Dan puncak dari kemudahan itu ada pada tahun 8 Hijriah. Peristiwa apa itu? Ditaklukkannya kota Mekah. Dan itu diabadikan oleh Allah di dalam firman-Nya, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Ketika datang pertolongan Allah dan penaklukan kota Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat orang-orang masuk ke dalam agama Allah afwaja. Apa afwaja? Berbondong-bondong. Setelah sebelumnya mereka pada sembunyi-sembunyi. Itulah kemudahan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi tantangan itu dihibur oleh Allah. Dan ini penting di dalam berdakwah. Dan di dalam menghadapi masalah apapun penting adanya yang menghibur. Makanya kalau njenengan ketemu sama orang lagi susah, aja digawe tambah susah. Jenguk orang sakit. Gerah nopo pak? Ini loh sakit anu. Ya tanggaku wingi mati lah kaya kue. Yuk tambah apa lagi? Tambah sakit lagi. Sudah sakit fisiknya, sakit. Sakit psikisnya. Sakit psikologinya. Ya. Yang betul bagaimana? Orang apa-apa tanggaku wingi lebih parah sekarang jenengan be. Udah mati. Mari. Sembuh ya. Gitu. Jadi Nabi kita SAW ketika menghadapi cobaan itu dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Ini janji dari Allah. Janji dari Allah. Setelah kesulitan ada kemudahan. Kira-kira ini berlaku dalam masalah apa? Dalam hal apa ini? Berlakunya ini janji Allah dalam hal apa? Dalam segala hal. Dalam segala hal. Sebagian ulama memberikan contoh garis besarnya dua. Yang pertama adalah dalam syariat Allah. Yang pertama. Jadi adanya kemudahan setelah kesulitan itu pertama dalam syariat Allah. Yang kedua dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Dalam apa? Takdir Allah. Yang pertama syariat Allah, yang kedua takdirnya Allah. Apa maksudnya Allah itu akan memberikan kemudahan setelah kesulitan dalam syariatnya? Coba perhatikan. Banyak sekali ibadah-ibadah di dalam agama kita. Ketika seseorang tidak mampu untuk melakukan, maka akan mendapatkan apa? Keringanan, dispensasi. Contoh, sholat. Contohnya apa? Sholat. Perintahnya dalam agama kita supaya kita sholat sambil apa? Berdiri. Ketika tidak bisa berdiri karena sakit, datang keringanan. Kesulitannya sakit. Kesusahannya sakit. Karena ada kesulitan dikasih keringanan, kemudahan. Boleh sambil duduk. Ternyata sambil duduk pun tidak kuat. Ada sebagian orang saking pusingnya sambil duduk pun geliang. Ya, rasanya itu kayak muter-muter. Maka boleh sholat sambil apa? Berbaring. Ya. Berbaring pun kalau enggak bisa bergerak tangannya, maka boleh dengan isyarat. Isyarat itu bisa dengan, ya sebisanya isyarat. Bisanya dengan jari, ya pakai jari. Ya. Gimana Ustaz? Ya utik. Takbir. Utik apa? Ruku. Utik ini. Atau kalau enggak bisa dengan kedipan mata. Subhanallah. Inilah adanya kemudahan-kemudahan dalam syariat Allah yang datang setelah adanya kesulitan. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ketika ada seorang sahabat yang bernama Imran ibn Husain. Beliau berkata kepada Nabi SAW, "Kanat bi bawasir." Aku punya penyakit bawasir. Bawasir itu apa? Wasir ya. Ya, saya kena penyakit namanya bawasir alias wasir ya. Bahasa lainnya apa? Ambeien. Ya. Saya punya penyakit ambeien. Fa sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam anis shalah. Maka aku pun bertanya kepada Rasul bagaimana cara saya sholat. Maka beliau mengatakan sholli qa'iman. Sholatlah kamu sambil berdiri. Nah, kalau enggak bisa wahai Rasul, fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau enggak bisa sholat sambil berdiri, sholatlah sambil duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jambin. Kalau enggak bisa sholat sambil duduk, sambil berbaring. Ya. Ini menunjukkan adanya kemudahan setelah kesulitan. Nah, kalau sudah dikasih kemudahan seperti itu enggak sholat juga, berarti mangsane disolati. Ya. Tadi saya dapat postingan banner bagus banget. Tulisannya jogging 5 km kuat. Jalan ke masjid 100 meter. Jogging 5 km tidak kuat. Jogging 5 km kuat. Jalan ke masjid 100 meter tidak kuat. Terus yang terakhir, apa nunggu diantar tetangga ke masjid pakai keranda? Ada sebagian orang disuruh manjat Gunung Slamet kuat, tapi disuruh ke musola yang jaraknya cuma kadang-kadang ya subhanallah, tangganya masjid gak kuat. Disuruh angkat barbel ya, yang berapa kilo itu ya. Ngegym? Ngegym kuat. Barbel sekian kilo ya. Badannya kekar. Tapi cuma disuruh ngangkat kelopak matanya enggak kuat. Kelopak mata itu berapa kilo? Ada satu on enggak? Enggak sampai. Subuhan gue loh. Kan buka mata biar kuat. Padahal cuma berapa miligram. Ya, atau berapa gram. Itu enggak kuat. Tapi nge-gym kuat. Kenapa ini? Ya. Jadi di dalam agama kita ketika ada kesulitan maka akan menghasilkan kemudahan. Ini contoh dalam sholat. Contoh yang lainnya dalam puasa. Dalam puasa. Ramadan wajib. Ya, bagi setiap orang yang balig, yang berakal, yang tidak ada halangan, wajib untuk berpuasa. Akan tetapi ada beberapa kondisi ketika orang kesulitan, maka dia diperbolehkan tidak puasa. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 184. Surat Al-Baqarah ayat 184, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Barang siapa yang diantara kalian ketika datang bulan Ramadan dalam keadaan sakit atau bepergian, فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ, boleh ganti puasa di hari yang lainnya. Alias boleh enggak puasa. Ya. Padahal sekarang yang namanya bepergian sudah banyak sekali fasilitas kemudahan. Kurgari, jagong, turu, gudul. Itu saja boleh. Untuk tidak berpuasa kalau merasa kesulitan. Lihat bagaimana mudahnya agama kita ini. Fa'inna ma'al usri yusra. Bahkan sampai ibadah haji pun Allah wajibkan bagi siapa? bagi yang mampu. Berarti orang yang tidak mampu tidak wajib. Orang yang tidak mampu tidak wajib. Makanya Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah wajibkan haji bagi orang yang mampu. Kalau enggak mampu, sulit ekonominya. Tapi sulit temenan ya. Sulit ekonominya bisa tukur rokok sebenarnya. Setiap hari bisa menghabiskan satu bungkus rokok. Satu bungkus harganya berapa? 15.000. 15.000 satu bulan berarti 450.000. Satu tahun berarti 5.400.000. 10 tahun 54 juta. Bisa engko munggah kaji. Ya. Coba sekarang yang masih merokok dan belum haji. Ya. Coba rokoknya dihentikan, duit yang buat ngerokok itu jenengan apa? Tabung. 54 juta. Bisa untuk naik haji. Kalau jenengan rokoknya sudah 20 tahun bisa buat naik bareng sama istri. Nek jenengan rokoknya sudah 30 tahun bisa berangkat sama anak. Kalau jenengan sudah 40 tahun rokoknya bisa berangkat sama cucu. Ini kewajiban haji. Ketika tidak mampu maka akan mendapatkan keringanan. Ini semuanya adalah fa'inna ma'al usri yusro dalam syariat Allah. Ini yang pertama. Yang kedua dalam apa? Takdirnya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan buat kita para manusia. Ada takdir yang enak, ada takdir yang gak enak. Takdir yang enak contohnya. Sehat. Terus kaya, apalagi sukses, dapat istri cantik, ibu-ibu dapat suami ganteng, dapat anak sehat, ya, rumah besar, mobil punya. Ini namanya takdir yang enak-enak. Nah, yang gak enak-enak, contoh nih. Miskin, terus sakit, kuetok, bojone, ora pati ayu, sama juga istri juga suaminya nggak terlalu ganteng, ya 6,5 lah, ya tambah 1,5 ya. Ini takdir yang nggak enak-enak, masalah, ya ada masalah rumah tangga. Ada masalah di kantor, ada masalah di sekolahan, ya, masalah ekonomi, masalah kesehatan. Allah berjanji fa inna ma'al usri yusra. Setelah ada kesulitan, apapun kesulitan itu, ekonomi kah, kesehatan kah, kesulitan pekerjaan di kantor kah, kesulitan pelajaran di sekolah kah, di kampus kah. Setiap setelah kesulitan yang dihadapi oleh seorang hamba, pasti sesudahnya akan ada kemudahan. Apa ya Ustaz, nyong kawit mian ya kere terus ora sugi-sugi. Katanya setelah kesulitan ada kemudahan. Gimana jawabnya? Nah, kemudahannya di mana? Dari dulu sampai sekarang, bukan dari zaman saya saja Ustaz. Kawit ramane nganti bae nganti buyute. Ya seperti ini saat kondisi kami itu di mana letak kemudahannya itu Ustaz? Gimana kira-kira? Sehat. Enggak, kita lagi bicara duit bukan bicara masalah sehat. Kata para ulama, yang namanya kemudahan itu ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama adalah kemudahan yang sifatnya fisik nyata, real, kelihatan. Ya. Ini jenis yang pertama, kemudahan yang fisik, nyata, bisa diindra. Diindra itu maksudnya bisa diraba, kelihatan dengan mata. Ini jenis yang pertama kemudahan. Kemudahan yang kedua adalah yang sifatnya abstrak. Kemudahan yang sifatnya abstrak atau non indrawi, ya. Sulit dilihat dengan kasat mata. Ini dua jenis apa? Kemudahan. Yang pertama, kemudahan apa tadi? Yang fisik nyata gitu, yang kelihatan. Itu contohnya kayak tadi. Orang miskin, setelah miskin kemudian oleh Allah dikasih uang kekayaan. Itu kelihatan duitnya gitu loh. Dulunya ke masjid pakai sandal jepit. Ternyata lama-lama sandalnya kulit. Udun cukut menaik tangga nih. Ya, tapi memang dia ekonominya naik. Ya naik. Dulu ke masjid ngontel. Sekarang motor. Tahun depan mobil. Itu kelihatan. Kemudahan yang sifatnya apa? Fisik. Ada sebagian orang seperti itu. Jadi setelah dia susah, ya awalnya jualan pakai gerobak, lama-lama nyewa kios, lama-lama beli kios, lama-lama punya toko, terakhir punya supermarket. Ya. Itu namanya kemudahan yang sifatnya apa? Fisik, nyata kelihatan dengan mata. Contoh yang lain yang sifatnya fisik itu adalah orang sakit. Orang sakit. Sudah divonis sama dokter, umurnya tinggal 3 bulan misalnya. Ternyata Allah berkehendak lain, Allah beri kesehatan dan total sehatnya. Orang lihat, oh si fulan kemarin cuma bisa tiduran, sekarang bisa lari kencang. Ini namanya kemudahan yang sifatnya nyata, fisik kelihatan, indrawi, bisa dilihat dengan indera kita. Yang kedua, yang sifatnya apa tadi? Abstrak. Apa itu Ustaz kemudahan yang sifatnya abstrak? Yang bahasa Arabnya itu maknawi. Kalau yang tadi hissi. Yang abstrak itu adalah ketika Allah memberikan sebuah karunia, namanya kesabaran. Apa? Kesabaran. Jadi walaupun dia itu miskin mulai dari zaman mbah-mbahnya dahulu, akan tetapi Allah takdirkan orang ini sabar banget. Sehingga masalah-masalah yang kelihatannya berat, karena mendapatkan karunia namanya sabar, jadinya terasa ringan dan mudah. Makanya panjenengan itu jangan kemudian melihat orang itu kok orangnya susah banget ya. Belum tentu dia itu susah hatinya seperti yang jenengan bayangkan. Tidak sedikit orang-orang yang miskin hidupnya lebih bahagia dibandingkan orang-orang yang dan Allah subhanahu wa ta'ala membagi rizki. Itu subhanallah macam-macam terserah Allah. Ini ada kejadian keseharian. Saya dulu punya ayam. Punya ayam. Ayam kami itu kalau bertelur, ya mungkin telurnya 10 yang jadi cuma 2, 3. Itu pun bentar mati. Tinggal 1, 2. Dan itu beberapa saat kemudian lewat ayam tetangga. Anaknya sampai 12. Dan sehat walafiat sampai besar-besar. Saya bilang subhanallah. Allah ini memberi rezeki tetangga yang dari sisi rumahnya biasa sekali. Allah kasih rezeki apa? Ayamnya sehat-sehat. Sedangkan kita dikasih rezeki sama Allah lewat pintu yang lainnya. Nah yang seperti ini itu kadang-kadang gak diperhatikan sama kita gitu. Enak ya Pak Anu, kaya raya, mobilnya banyak, rumahnya megah. Aku kok enggak seperti itu ya? Apa jenengan tahu bahwa orang yang jenengan kagumi itu ternyata dia mengalami sesuatu ujian yang jenengan tidak alami? Punya penyakit parah yang kalau tidak operasi maka dia tidak bisa hidup lama. Dan penyakit itu macam-macam. Ada yang mungkin kolesterolnya tinggi, ada yang mungkin harus cuci darah, ada yang mungkin di jantung harus pasang ring, sekali pasang sekian puluh juta. Lan jenengan sehat walafiat, enggak perlu ring. Jenengan bisa bernafas tanpa ring, bisa bernafas dengan enak, darahnya bisa mengalir dengan lancar. Ini yang kadang-kadang tidak kita perhatikan. Terus bagaimana Ustaz, kalau misalnya kita itu mengalami kondisi-kondisi yang seperti itu, sulit, ekonominya sulit, kemudian kesehatannya sulit, ada masalah ini, masalah itu. Kuncinya yang pertama adalah husnudzon. Apa husnudzon? Berbaik sangka. Kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbaik sangka kepada Allah bagaimana Ustaz? Berbaik sangkalah kepada Allah bahwa setelah ini akan ada kemudahan. Bahwa setelah ekonomi sulit ini akan ada kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudahan itu tidak mesti bentuknya materi seperti yang saya katakan tadi. Ada yang sifatnya materi. Tapi ingat, ada yang sifatnya immateri. Apa immateri? Non-materi. Kesehatan tadi, ya anak yang nurut-nurut, itu karunia yang sangat besar. Jangan pikir orang-orang yang mewah rumahnya, megah, mobilnya luar biasa, panjangan pikir anak-anaknya mesti nurut. Bisa jadi anak kita yang cuma seperti itu saja lebih nurut dibandingkan anak mereka. Bisa jadi. Ya. Dikasih makan apa saja, ya wis, mana nih kayak gue. Ya. Sedangkan tetangga kita yang mungkin kaya, anaknya kalau makan, pilih-pilih. Ini orang soroto, orang bakso, orang gulai, orang ayam, ya tidak mau makan. Anak kita alhamdulillah mendoan jalan, ya. Tahu jalan, jangan jalan, jangan bening, bening banget orang di sini. Saking orang anak isi deh beningnya pol. Ini jangan drill, jangan bening gitu namanya. Jangan bening sebenar-benarnya ya. Saking beningnya itu, ya bisa diterima. Nah yang gini-gini itu kadang-kadang kita gak pikirin. Maka ketika kita ada masalah, entah itu masalah ekonomi, masalah kesehatan, yakinlah. Pertama, husnudzon. Berbaik sangka kepada Allah. Fa inna ma'al usri yusru. Setelah kesulitan ini pasti akan ada kemudahan. Dan ini harus kita hadirkan di dalam hati kita. Kalau memang kita pengen kemudahan. Karena Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, yang artinya kata Allah, aku ini tergantung bagaimana hambaku berprasangka kepadaku. Jadi aku ini akan takdirkan untuk hambaku terserah bagaimana hambaku berprasangka. Berarti kalau jenengan prasangkanya jelek sama Allah, ditakdirkan jelek. Tapi kalau jenengan, kita ini prasangkanya baik sama Allah, ya Allah, besok akan ada kemudahan. Besok kasih kemudahan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini yang pertama. Ya. Yang pertama, husnudzon. Yang kedua, tetap harus ada usaha. Tetap harus ada usaha. Ya, jadi jangan mentang-mentang inna ma'al usri yusro. Nungguni bae nang omah. Ya. Wetuli yusro teka. Yusro saka ngendi? Ya. Harus ada usaha. Sebagaimana yang dicontohkan oleh burung. Oleh burung. Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih laruziktum kama yurzaqut thayr. Kata Nabi SAW, kalau kalian benar-benar tawakal kepada Allah, tawakal kalian serius, kalian akan mendapatkan rizki seperti burung mendapatkan rizki. Burung usaha enggak? Usaha. Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Pagi hari keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong. Wa taruhu bitanan. Sore hari pulut sudah kenyang, sudah penuh. Padahal burung kan enggak punya ijazah. SD aja enggak punya ijazah burung. Dan jenengan punya ijazah SD, SMP, SMA, S1. S1 masa enggak bisa nyari duit? Ya, bapak saya dulu pernah cerita, ya, sering menyampaikan. Oke. Sarjana ora bisa kerja. Oke, tak wae kerja. Kayak ngana nyemplung nang Kali Serayu. Saat itu bapak saya di Banyumas, makanya contoh Serayu. Kalau sekarang saya kasih contoh apa? Nyemplung kayak nang Kelawing. Duh, pripun sih? Golet pasir. Kita ini punya kemampuan, kita ini punya tenaga. Ya. Buat apa tenaga tersebut? Masa kalah kita sama cicak? Cecek. Panjana perhatikan. Cicak itu bisa terbang enggak? Bisa terbang enggak? Enggak bisa. Kalau bisa terbang bukan cicak namanya. Makanannya apa? Nyamuk. Bisa terbang enggak? Bisa. Apa pernah cicak protes? Apa pernah cicak protes sama Allah? Ya Allah, apa saya ini enggak salah desain? Atau pernahkah jenengan ngelihat cicak itu putus asa, bunuh diri, kendat? Karena melihat makanannya bisa terbang, saya enggak bisa terbang. Masa kita kalah sama cicak sih? Ya. Maka harus ada usaha. Ya. Kita ini dikaruniai Allah akal. Kita ini dikaruniai Allah iman. Kita ini dikaruniai Allah pikiran. Kita ini dikaruniai Allah keahlian. Buat apa itu semuanya? Maka yang kedua, apa tadi? Usaha. Ya. Tetap harus ada usaha. Fa inna ma'al usri yusro. Yang terakhir, apa sih rahasia? Allah itu menjanjikan ada kemudahan setelah kesulitan. Apa sih rahasianya di balik itu? Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, orang itu kalau lagi kesulitan dan kesulitannya sudah sampai apa? Puncaknya, maka dia akan pasrah. Dia akan pasrah. Menyerah. Menyerah dalam arti dia pasrahkan nasibnya sama siapa? Allah. Kemarin ketika kesulitannya belum memuncak, dia masih tergantung sama manusia kanan kiri, masih berusaha utangan sana utangan sini, berusaha untuk cari ke sana cari ke sini. Ketika sana tutup sini tutup, sana enggak bisa ngasih, sini enggak bisa ngasih, sudah ya Allah kepepet aku ya Allah. Nah, ketika sedang kepepet itu tumbuhlah tawakal dia kepada siapa? Allah. Begitu dia tawakal sama Allah, Allah kasih yang namanya kemudahan. Kenapa Ustaz? Karena Allah berjanji dalam Al-Quran, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan memenuhi, mencukupi semua keperluannya. Al-Quran surat At-Talaq ayat 3. Jadi dalam surah Al-Quran surah At-Talaq ayat 3 ini Allah janji, pokoknya ente tawakal sama Allah, Allah akan penuhi. Cuman sayangnya banyak di antara kita ini ketika punya kemampuan, ketika punya keahlian, ketika merasa punya ini dan itu, tawakalnya sama Allah menipis. Ya merasa, oh saya masa enggak bisa SE kok, sarjana ekonomi masa enggak bisa cari duit. Ternyata daftar sana enggak diterima, daftar sini enggak diterima, kerjaan gagal. Ya wislah ya Allah, pasrah nyong pasrah. Nah, ketika pasrah itulah kemudian oh hambaku ini sudah kembali kepada aku. Hambaku ini sadar bahwa dia ini gak bisa apa-apa kecuali dengan bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dikasihlah kemudahan kepada dia. Ini rahasia kenapa inna ma'al usri yusro. Kenapa kemudahan datang setelah kesulitan. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang dapat kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada salah satu dari jamaah kita yang sedang sakit parah, yaitu ibunda dari saudara kita Bobby, ya, yang biasa ngumumin kajian di sini, sedang sakit bolak-balik masuk rumah sakit. Nama ibu beliau Amrih Mulyani binti Mukri. Kita bantu mendoakan supaya segera dikaruniai kesembuhan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Allahumma rabban nas mudhibal ba's. Ishfi as-sayyidah Amrih Mulyani. أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس مذهب البأس اشفها أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس مذهب البأس اشفها أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Ustaz, bagaimana hukumnya mengqadha atau membayar fidyah untuk sholat wajib yang ditinggalkan orang tua yang sudah meninggal, bagaimana caranya? Saya tidak tahu atau belum tahu dalil yang melandasi membayar fidyah sholat orang yang sudah meninggal. Ya, saya tidak tahu dalilnya yang melandasi itu, sehingga setahu kami orang sudah meninggal ya sudah. Ya, enggak bisa dibayar sholatnya dengan fidyah atau diqadha oleh ahli warisnya. Kalau memang dia masih muslim ya didoakan saja, ya didoakan saja. Atau banyak-banyak bersedekah atas nama beliau. Bolehkah kita berdakwah ngajak hanya amar ma'ruf tanpa nahi mungkar karena segan atau rikuh pakai wu? Amar ma'ruf sama nahi mungkar itu dua sejoli. Ya, dua sejoli, enggak boleh dipisah-pisahkan. Cuman begini ya, nahi mungkar itu tetap pakai cara yang santun. Ini yang kadang-kadang orang pikirnya nahi mungkar itu harus dengan bahasa yang kasar. Itu yang bikin orang sebagian jadi merasa, oh, nahi mungkar ini bikin masalah. Enggak, tergantung bagaimana caranya, ya. Jadi enggak bisa dipisahin antara amar ma'ruf sama nahi mungkar, enggak bisa. Harus seiring sejalan. Cuman memang harus diperhatikan apanya? Caranya. Wallahu taala ala alam. Kita cukupkan sampai di sini. Habis isya sudah kita baca pertanyaan-pertanyaannya. Kita cukupkan dengan pertanyaan-pertanyaan saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.